Kisah penuh hikmah perjalanan hidup seorang hamba dalam kisah taubat. الطفل والحجارة أكوام وعيناه عزمة مصمود لا يرى عن يمينه من معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua, kita akan senantiasa mendapati diri ini senantiasa dalam kekurangan. Terlalu banyak celah, kesalahan kita kepada keduanya. Terlalu sering kita melalaikan kebutuhan dan keinginannya. Keinginan mereka berdua, atau bahkan di antara kita tidak sadar bahwa dari salah satu sikapnya merupakan bentuk kedurhakaan yang kelak akan kita rasakan sendiri pembalasannya dari anak-anak kita. Nauzubillah. Nah, pendengar, kisah taubat kali ini terkait erat dengan berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran berharga dengan menyimak kisah ini. Berikut kisah selengkapnya. Hari masih sore. Tampak seorang ibu tengah menemani anak-anaknya menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Agar tidak terganggu, sang ibu tak lupa memberikan sebuah buku lukis dan pensil pada anak bungsunya yang baru berumur 4 tahun. Tujuannya agar si bungsu tidak mengganggu ketika sang ibu menjelaskan pelajaran pada saudara-saudaranya yang lain. Dengan begitu, kakak-kakaknya dapat menyelesaikan tugas mereka. Si bungsu pun dapat berekspresi sendiri dengan bukunya. Tiba-tiba sang ibu teringat bahwa ia belum menyiapkan makan malam untuk ayah mertuanya yang sudah tua renta. Selama ini, ia tinggal bersama mereka. Meski serumah, ia tidur di kamar terpisah dari bangunan rumah tersebut. Tepatnya di bagian luar. Tapi masih berada dalam pekarangan rumah mereka. Ibu dari anak-anak ini setiap hari melaksanakan kewajibannya sebagai menantu dengan menyiapkan semua kebutuhan mertuanya sesuai dengan kemampuannya. Suaminya pun merasa bangga dan bahagia dengan perbuatan istrinya tersebut. Adapun sang ayah, ia tak pernah meninggalkan kamar karena kondisi tubuhnya yang sangat lemah. Sang menantu pun bergegas mengantarkan makanan ke kamar ayah mertuanya, sambil menanyakan kondisinya dan menawarkan bantuan yang mungkin ia perlukan. Setelah itu, ia langsung meninggalkan kamar dan kembali menemani anak-anaknya. Ketika berkumpul kembali bersama anak-anaknya, tiba-tiba ia menyaksikan putra bungsunya sedang menggambar lingkaran dan kotak-kotak, serta meletakkan tanda-tanda di dalamnya. Dengan lembut sang ibu bertanya, "Wahai anakku, apa yang sedang kamu gambar, nak?" Si bungsu menjawab dengan polosnya, "Aku sedang menggambar sebuah rumah. Jika aku sudah besar dan telah menikah, aku akan tinggal di rumah ini." Jawaban sang anak membuat ibunya tersenyum gembira. Ibunya kembali bertanya, "Di mana ruang tidurmu, nak?" Si bungsu lalu memperlihatkan seluruh gambarnya yang berbentuk kotak-kotak. Dengan cekatan, si bungsu menjelaskan gambarnya kepada ibunda tercinta. "Ini kamarku, Bu. Lalu ini dapur, dan yang ini ruang tamu. Hanya ada satu gambar kotak yang letaknya terpisah dan berada di luar kotak besar yang ia gambar. Ibunya yang keheranan pun bertanya, "Mengapa kamar ini berada di luar rumah dan terpisah dari kamar-kamar lainnya, nak?" Dengan lugu, sang bungsu menjawab, "Tahukah ibu, kamar yang di luar ini nanti menjadi kamar ibu. Ibu akan tinggal sendiri di kamar ini. Seperti kakek, iya, kakek yang sekarang sendirian di kamarnya di luar rumah." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika jantung sang ibu berdentam keras mendengar perkataan anaknya. Tak pernah ia sangka sang anak merencanakan hal tersebut, bahkan semenjak ia berusia dini. Sang ibu bergumam dalam hati, "Apakah kelak aku akan hidup sendiri dan kesepian di sebuah kamar yang terpisah di pekarangan rumah? Tak dapat berkumpul dan bersenda gurau dengan anak-anak dan cucu-cucuku? Padahal di hari tua, aku sangat membutuhkan kehadiran mereka. Aku butuh berbincang-bincang, bercanda, dan bermain dengan mereka. Aku pun merindukan kasih sayang dan belayan mereka. Jika itu terjadi, siapa yang menjadi teman bicaraku di hari tua? Apakah aku akan menghabiskan sisa umurku dengan kesendirian, terkurung di antara dinding-dinding kamar yang sempit, serta tak dapat mendengar canda tawa mereka?" Pertanyaan-pertanyaan penuh kekhawatiran pun bertubi-tubi menyerang pikirannya. Setelah termenung beberapa lama, sang ibu kembali tersadar. Ia lalu bergegas memanggil pembantunya dan menyuruhnya segera mengosongkan ruang tamu. Seluruh perabot ruang tamu dipindahkan ke ruang tidur ayah mertuanya yang terletak di pekarangan rumah. Awalnya, ruangan yang dikosongkan itu merupakan ruangan khusus sekaligus yang paling cantik dalam rumah itu. Sebuah tempat yang dikhususkan untuk para tamu yang datang berkunjung. Ia lalu menyuruh pembantunya segera mengeluarkan tempat tidur mertuanya dan memasukkannya ke dalam ruang tamu yang telah kosong. Sang menantu sendiri yang menata ruang tamu itu begitu indah, sebagai kamar tidur untuk ayah mertuanya yang sudah tua renta. Setelah semuanya selesai, ia lalu meminta ayah mertuanya tidur di kamar tersebut. Tak lama berselang, suaminya pun pulang. Ia kaget dengan pemandangan yang ia saksikan. Ayahnya tak lagi tinggal di kamar yang terletak di pekarangan rumah. Ayahnya telah menempati ruangan yang paling indah yang ada di rumah tersebut. Tanpa pikir panjang, ia segera menemui istrinya dan menanyakan perubahan drastis yang baru saja ia saksikan. Dengan air mata bercucuran, istrinya pun berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyadarkanku lewat sebuah gambar rumah yang dilukis oleh si bungsu. Katanya, itu gambar rumahnya setelah ia dewasa. Dalam gambar itu terdapat sebuah kamar kecil yang ia taruh di pekarangan rumah. Yang menyedihkan hatiku, ia berkata jika kamar itu adalah kamar untuk kita kelak, seperti yang sekarang dialami kakeknya. Itu sebabnya mengapa aku kini memilih kamar paling indah untuk bapak. Agar kelak, ya, kelak jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, anak-anak tak akan menempatkan kita di pekarangan rumah mereka, tapi di tempat yang paling indah untuk kita, agar kita bisa bersenda gurau bersama mereka dan juga cucu-cucu kita." Mendengar penjelasan istrinya, sang suami bisa memahami. Tak lupa, ia memuji istrinya atas kebaikan yang telah ia lakukan pada ayahnya. Sang ayah mertua pun tersenyum penuh kegembiraan dan keridhaan. Lalu apa yang dilakukan si bungsu yang cerdas itu? Ia hanya senyum tersipu, sambil menghapus lukisannya yang berisi pelajaran besar dan berharga tersebut. Pendengar, lantas bagaimana sikap dan perlakuan terhadap kedua orang tua kita selama ini? Yang jelas, kita harus mengingat dengan baik bahwa bagaimana sikap dan perlakuan kita kepada mereka, seperti itu jugalah perlakuan anak-anak terhadap kita kelak. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan balasan bagi masing-masing perbuatan kita. Berbakti atau durhaka, semuanya akan diperhitungkan. Oleh karena itu pendengar, sebelum semuanya terlambat, mari kita tingkatkan kualitas bakti kita kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita menyia-nyiakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kedua orang tua kita dan menjadikan kita mampu berbakti kepada keduanya. Amin. Wallahu a'lam. أين الزحف أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله والجنود ورصاص من حوله.